Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Sahabat Ali bin Abi Thalib sangat dikenal sebagai ahli sedekah. Pada suatu hari, ia pernah memberi setengah buah delima kepada orang miskin. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah itu menjadi 10 kali lipat. Ketika Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, ia ditanya oleh suaminya yang tak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Wahai istriku, adakah yang engkau inginkan? Suamiku, aku ingin sekali makan buah. Engkau ingin buah apa? Aku ingin sekali makan buah delima. Bisakah engkau membelikan untukku, suamiku? Baiklah istriku, aku akan berusaha mencari buah delima untukmu. Aku akan segera kembali. Beristirahatlah dulu. Baik suamiku, hati-hati. Aku harus mencari pinjaman uang. Ali terdiam sejenak, sebab ia merasa tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli buah delima. Akhirnya aku bisa membelikan istriku buah delima. Pasti istriku akan senang ketika aku pulang membawa buah ini. Tolong, tolong. Hai nenek tua, apa yang terjadi padamu? Wahai Ali, sudah 5 hari aku tergeletak sakit di tempat ini. Banyak orang yang berlalu lalang, namun tak ada satupun yang mau peduli kepadaku. Padahal aku menginginkan sesuatu. Kasihan sekali engkau, Nek. Katakanlah padaku, apa yang engkau inginkan, Nek? Aku ingin sekali makan buah delima. Buah delima yang hanya sebiji ini sengaja aku beli untuk istriku. Kalau aku berikan kepada orang ini, pasti Fatimah akan sedih sekali. Namun jika tidak aku berikan, berarti aku tidak menepati firman Allah. Ali lantas teringat akan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap si pengemis, engkau janganlah menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha ayat 10. Ini Nek, saya berikan setengah buah delimaku untukmu. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Lalu, Ali memegang kedua tangan istrinya dan meminta maaf. Maafkan aku istriku, karena aku telah membagi 2 buah delima ini. Oh, seharusnya aku pulang membawa buah delima utuh sesuai yang kau inginkan. Tidak apa-apa suamiku, demi Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, ketika engkau memberikan buah delima kepada orang tua itu, maka puaslah hatiku dan lenyaplah keinginanku pada buah delima itu. Dengan wajah yang cerah, Ali merasa sangat gembira dengan penuturan istrinya. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang tamu yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Anda siapa? Saya Salma. Setelah dibuka, Ali melihat Salma membawa sebuah nampan tertutup dan diletakkan di depan Ali. Dari manakah nampan ini, Salma? Ini dari Allah untukmu. Setelah penutup nampan tersebut dibuka, terlihat di dalamnya 9 biji buah delima. Tetapi Ali langsung memprotes. Hei, Salma, jika ini memang untukku, pasti jumlahnya 10. Wahai Ali, demi Allah, sandiwaraku ini hanya sekedar menguji sejauh mana keyakinanmu terhadap firman Allah. Allah berfirman, barang siapa berbuat satu amal kebaikan, maka pasti baginya 10 kali lipat amalnya balasannya. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.